Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma salal ikhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menganugerahkan kepada kita beberapa kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan yang sangat mulia, sangat agung, dan sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan kita masih bisa rutinitas berada di dalam majalisul ilmi, berada di dalam kebun-kebun sorga, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kenikmatan yang mulia ini, tentunya dalam rangka menggali warisannya al-anbiya wal-rusul, berupaya menggali warisan peninggalan para nabi dan para rusul alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang masyhur, innal ulamaa warasatul anbiya wal anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhama wa innama warasu al ilma. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi itu tidaklah mewariskan meninggalkan berupa dinar dan tidak pula berupa dirham. Akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa al-ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mau menggali, mengambil warisan ini, faqad akhadha bihaldin wafirin, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ma'asalal ikhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagai tullabul ilm, tentunya merasa bangga dan merasa bahagia dengan statusnya sebagai para penuntut ilmu, di mana mereka harus mencurahkan segala kemampuan yang mereka miliki, segala sesuatu yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada mereka, untuk menggali warisannya para nabi dan para rasul, dan khususnya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tullabul ilm, jangan kemudian merasa minder dan jangan pula merasa kecil hati dengan status dan kedudukan kita sebagai tullabul ilm, sebagai penuntut ilmu, tanpa kita mempedulikan dengan kondisi yang ada pada kita. Ada di antara kita yang sudah tua-tua, ada pula yang sudah setengah umur, dan bahkan ada pula sebagai syabab, sebagai para pemuda dan para pemudi. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempatan ini untuk menggali warisannya para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Sungguh sangat mulia fadilah-fadilah yang akan Allah anugerahkan kepadanya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga di dalam beberapa sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, keutamaan bagi mereka-mereka yang mau talabatul ilmi, mereka-mereka yang ingin menggali warisannya para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Sekedar mengingatkan bahwasanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan, babun fil ilmi yata'allamuhu khairun lahu minad dunya wa ma fiha, bahwasanya satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang, satu bab yang dipelajarinya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ma'asal ikhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagaimana jika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita berbagai macam funun, berbagai macam bidang-bidang ilmu agama, berbagai macam ahkam, hukum-hukum agama yang telah ia pelajari, tentunya sekian banyak keutamaan-keutamaan yang akan ia raih. Maka berbahagialah dan bergembiralah dengan keutamaan Allah Azza wa Jalla yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Kalau kita mau membaca sejarah Rihlatul Ulama, membaca perjalanan hidup para ulama ketika belajar ilmu agama, mengkaji dan memahami dinul Islam, mereka begitu besar dan begitu besarnya semangat mereka dalam mengkaji, menuntut dan mencari ilmu agama. Tidak mempedulikan tentang keadaan, jarak yang begitu jauh ketika mereka menempuhnya. Tatkala Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepadanya ghairah aliyah, semangat yang tinggi untuk mencari ilmu din, semua penghalang-penghalang yang ada di depannya akan ia jalani. Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, ketika disampaikan kepada beliau sebuah hadis yang beliau tidak langsung mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar hadis lewat orang lain dan diberitahukan kepada beliau radhiyallahu anhu tentang siapa yang membawakan riwayat itu, sahabat siapa yang telah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bergegas membeli seekor kendaraan dan ditempuhlah perjalanan kurang lebih 1 bulan. Beliau keluar dari negerinya, kota Madinah, menuju ke negeri Syam untuk menimba sebuah hadis yang telah didengar oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, asyahid bahwasanya kecintaan para ulama dalam hal ini adalah Jabir ibn Abdullah, begitu besarnya, tingginya semangat beliau untuk mencari sebuah hadis yang ia dengar dari orang lain, dan dia berupaya untuk bisa mendengar langsung dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan 1 bulan dengan terik panas matahari yang senantiasa ia hadapi. Perbekalan yang tidak sedikit akan ia keluarkan. Jalani itu semuanya sampai Allah subhanahu wa ta'ala sampai di depan rumahnya Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu menyatakan kepada salah seorang yang ada, yang tinggal di dalam rumahnya, penjaganya, sampaikan kepada tuan kalian bahwasannya Jabir telah datang ingin bertemu dengannya. Subhanallah. Disampaikan ini kepada sahabat Abdullah ibn Unais sebagaimana yang telah disampaikan kepadanya. Segera Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu menemui sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma tanpa basa-basi. Wahai Abdullah, saya mendengar bahwasannya Anda telah mendengar satu hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan kedzaliman yang dilakukan oleh seorang hamba yang nanti akan diselesaikan oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat nanti, yakni terkait dengan qisas. Kata Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu, na'am ya aku telah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan kisos ini. Subhanallah. Disampaikanlah riwayat itu kepada Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Dan setelah selesai, beliau pun langsung kembali ke negeri Madinah. Asyhad ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahwasanya para ulama kita, perjalanan yang begitu jauh yang akan mereka tempuh tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Keadaan dan kondisi mereka itu tidak sama dengan kondisi dan keadaan yang ada pada zaman kita ini. Semua sarana telah terpenuhi. Kemudahan dan kemudahan Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita. Akan tetapi yang membedakannya adalah begitu kecilnya semangat mereka dalam talabatul ilmi. Sedikit sekali mereka yang ingin belajar ilmu agama. Sedikit sekali mereka yang ingin mengkaji tentang ilmu agama. Dan itulah yang sangat dikhawatirkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Farra rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya saya sangat mengkhawatirkan. Banyak orang-orang yang ingin memahami tentang agama Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi amat sedikit mereka yang memiliki kesemangatan. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita keutamaan ini. Sebuah kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sebagai thullabul ilm, sebagai santri ataupun santriwati. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa mondok, bisa belajar ilmu agama dan kalian mendapatkan dukungan, mendapatkan motivasi dari orang tua kalian dan semuanya disupport. Dan bahkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang kalian butuhkan dalam rangka talabatul ilmi semuanya dipenuhi. Bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Ingat, dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang agung ini, sebagai santri ataupun santriwati, hendaklah kalian banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan memanfaatkan kondisi ini untuk semangat mempelajari dinul Islam. Semangat menghafal Al-Quran, semangat menghafal ahadis, semangat untuk mempelajari ahkamuddin. Manfaatkan kesempatan ini. Dan bahkan para ulama, mereka senantiasa mengingatkan kepada kita, fastaghilu wujudakum fi hadhihi dunya, yani sibukkanlah diri-diri kalian dengan keberadaan kalian di dunia ini, qoblal mamat wal fawat, sebelum kalian mati, sebelum kalian meninggal dunia. Sebagai thullabul ilm, manfaatkan kondisi kalian dan keberadaan kalian di pondok ini untuk semangat belajar ilmu agama. Tidak ada tugas sebagai talibul ilmi, tidak ada tugas pekerjaan sebagai santri ataupun santriwati kecuali adalah belajar. Belajar dan kemudian menghafal dan kemudian beramal dengannya. Jangan kita memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat khianah kepada kedua orang tua kalian. Kalian manfaatkan kesempatan ini untuk beraktivitas bebas. Kalian hanya makan tidur. Kalian hanya sekedar bermain-main. Kalian hanya memanfaatkan kondisi ini saja supaya kalian mendapatkan rutinitas syahriyah, uang jajan. Bebas kalian jajan tanpa kalian mempedulikan tentang keadaan kedua orang tua kalian. Kalian sebagai thullabul ilm, ketika kalian liburan, kalian menyaksikan kondisi kedua orang tua kalian masing-masing. Pekerjaan apa yang mereka geluti? Pekerjaan apa yang telah mereka kerjakan? Ada yang menjadi tukang, ada yang menjadi kuli. Ada juga yang dagang keliling ke sana kemari. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, panas matahari yang sangat tidak bersahabat, yang kadang-kadang mereka tidak mendapatkan hasil dari kerjaan itu, yang kadang-kadang mereka pulang hanya setoran wajah muka kepada istri dan anak-anaknya, tidak mendapatkan apa-apa. Maka ma'asalil ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jalanilah amanah orang tua kalian yang telah membiayai kalian untuk belajar ilmu agama. Jangan disia-siakan. Jangan kalian menyepelekan hal ini. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang masalah ini. Untuk apa kalian pergunakan? Untuk apa kalian habiskan ini? Dalam rangka bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ataukah sebaliknya? Maka tanamkanlah pada diri-diri kita semuanya dan antum sebagai thullabul ilm, yaitu sifat taqwallah, sifat taqwa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita bisa menjalani sebuah amanah ini. Kalian berada di tengah-tengah majelis ilmu. Kalian berada di dalam kebun-kebun surga. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Kalian tinggalkan kampung-kampung kalian. Kalian tinggalkan kedua orang tua kalian. Kalian tinggalkan saudara-saudara kalian dan kerabat-kerabat kalian dalam rangka thalabatul ilmi. Manfaatkanlah ini. Beruswahlah. Bersuri tauladanlah kepada para ulama ussalafus salih ridwanullah alim ajmain, yaitu dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan semangat untuk belajar ilmu agama. Salah satu kisah yang diceritakan oleh Baqi Ibn Mahlad rahimahullahu ta'ala al-Andalusi, beliau menceritakan tentang rihlatul ilmi. Rihlahnya beliau rahimahullahu ta'ala dari negeri sendiri Al-Andalus, kalau sekarang Spanyol. Beliau pergi dari Andalusia menuju ke Afrika dan kemudian melanjutkan ke Baghdad dalam rangka menimba ilmu, dalam rangka belajar ilmu agama kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Inilah ghirahnya mereka. Para ulama kita yang membutuhkan perjalanan yang sangat jauh dan sangat mudah bagi kita di saat-saat ini. Perjalanan yang sangat mudah kita jalani. Seharusnya semangat itu lebih tinggi. Belajar mengkaji itu lebih besar. Di malam hari, sebagai thullabul ilam, bangun malam, murajaah, atau sebelumnya qiyamul lail, salat malam, kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian murajaah Al-Quran, ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terus. Jangan sampai akhlak seorang thullabul ilm dia tidur. Ba'dal isya bangun adzan subuh. Berapa jam mereka itu tidur? Apakah yang demikian ini sudah mencocoki akhlaknya para ulama? Apakah sudah sesuai dengan akhlaknya para ulama dalam talabatul ilmi? Ternyata sangat jauh. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin ketika menjelaskan tentang tidurnya para ulama terdahulu. Hanya 4 jam, 5 jam, atau bahkan lebih kecil, lebih sedikit daripada itu. Yang mereka manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla taqarrub. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai sebagai thullabul ilm hanya membesarkan badan-badannya. Tidak ada atau bahkan sangat kurang aktivitas sebagai santri. Banyak tidur. Tentunya disebabkan oleh banyak makan dan minum. Banyak main. Dan ini adalah penyakit-penyakit thullabul ilm. Penyakit-penyakit para penuntut ilmu adalah banyak makan, banyak minum, banyak bermain. Yang ini akan menyebabkan tatkala malam harinya susah untuk bangun. Maka masalah ikhwat rahimani wa rahimakumullah sangat dan sangat disayangkan. Kadang-kadang adzan subuh pun belum bangun. Harus dioprak-oprak. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Tentunya dia akan mendapatkan sesuai dengan semangatnya dia dalam beramal. Ma'asalil ikhwat rahimani wa rahimakumallahu jami'an. Bahwasanya satu sisi, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kenikmatan ini sebagai kita, sebagai thullabul ilm, para syabab, jagalah nikmat ini. Jaga baik-baik nikmat Allah Azza wa Jalla yang sudah Allah anugerahkan kepada kalian. Nikmat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yang pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ma min rajulin yara ni'matallahi alaih. Tidaklah seseorang yang melihat nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada dirinya. Fayaqulu, kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Naam. Nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, nikmat bisa belajar, nikmat bisa mondok, itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Berdoalah kepada Allah dengan doa ini tadi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Illa aghnahu Allah azza wa jalla wa zadahu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan yang lainnya dan Allah akan mencukupinya. Masya Allah. Kalian sebagai thullabul ilm, saya yakin dan tanpa ada padanya keraguan sedikit pun, sebagai thullabul ilm mesti akan mengalami berbagai macam problem. Muncul ada padanya masalah-masalah. Sebagai thullabul ilm, sampaikanlah, keluhkanlah, curhatkan masalah itu kepada Rabb-nya. Kepada Allah Azza wa Jalla dengan bangun malam. Utarakan masalah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalian sampaikan problem ini kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara tawadhu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, minta diselesaikan berbagai macam problem. Sebagaimana yang telah dialami oleh para pendahulu kita, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Ketika beliau ada masalah, beliau kemudian berwudu, kemudian salat, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghilangkan problem yang dialaminya. Selesai. Terlebih lagi kita sebagai thullabul ilm yang jujur dan jujur banyak dosa dan kemaksiatan, banyak kebohongan dan kedustaan itu selalu menghiasinya. Ini adalah salah satu penyakit yang harus dihilangkan, yang harus disirnakan dari diri-diri thullabul ilm. Nah, masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tanpa menafikan pula bagi para ikhwah wa aba, jangan pula merasa ciut, jangan pula merasa minder. Kalau mau dihitung-hitung umur dengan tanah, itu sudah dekat sekali. Kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya adalah 60. Kalaupun lebih itu adalah ziyadah, tambahan. Ada yang sudah 50 lebih dan bahkan ada yang 60. Tatkala Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kalian kenikmatan ini, jagalah kenikmatan tersebut. Bisa jadi ini adalah salah satu sebab Allah Azza wa Jalla akan menganugerahkan kepadanya sebuah nikmat yang sangat agung, yaitu husnul khatimah. Masalah dia faham ataupun tidak, urusan lain. Yang penting datang dan datang di dalam majalisul ilmi. Tetap datang. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mentakdirkan di tengah-tengah majelis ilmu, kemudian ia wafat. Meninggal dunia dalam keadaan dia berada di atas amalan soleh. Sebagaimana di dalam hadis Amr bin Hamid radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. 6. Idza aradallahu bi'abdin khairan assalahu. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki seorang hamba kebaikan, Allah akan memberikan kepadanya madu. Kemudian para sahabatun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma assalahu?" Wa Rasulullah, apa yang dimaksud Allah memberikan madu kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahdihi ila amalin salih summa yaqbiduhu alaih." Yani Allah Azza wa Jalla membimbing dia. Allah memberikan hidayah kepada dia di atas amalan soleh, kemudian diwafatkan di atas amalan soleh tersebut. Masya Allah, min alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Masalah ikhwat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada bahasa sudah terlambat ngaji, itu enggak ada. Bisa jadi dengan kenikmatan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadanya sampai ia diwafatkan di atas amalan soleh tadi. Maka ma'asalil ikhwat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, maka bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat talabatul ilmi. 6. Bersyukur. Dan tidak lupa, hiasilah ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dengan amalan soleh. Allah menganugerahkan kepada kita ilmu syar'i, ilmu agama. Dan seharusnya lebih baik keadaannya. Lebih bagus perilaku dan akhlaknya dibandingkan dengan mereka-mereka yang awamun nas, orang-orang awam, orang-orang juhala yang tidak banyak tahu tentang ilmu syariah. Jangan sampai mereka itu lebih semangat dalam beribadah, dalam beramal soleh dibanding dengan kita yang sudah memiliki ilmu syar'i. Senantiasa diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di antaranya di dalam Syarhul Mumti' dan bahkan di dalam kitab beliau Al-Ilmu, beliau mengatakan, "Kam min amin jahil tajidu indahu min al-khusu'i lillah wa muraqabatillahi azza wa jalla wa husni siyarati wa suluk wal ibadah akthar wa akthar mimma inda talibil ilmi." Betapa banyak orang awam, orang jahil, kalian dapati pada sisinya ada kekhusyuan. Ada kekhusyuan. Dan bahkan ada muraqabatillah. Ami wa jahil. Ada pada kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah. Dan ada muraqabatillah. Merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan ada pada mereka itu perilaku yang baik, muamalah yang bagus, dan bahkan ibadah yang semangat, ibadah yang sangat banyak mereka perbuat, aksar wa aksar, dan bahkan banyak dan bahkan lebih daripada yang ada pada tullabul ilmi. Ini sebuah realita, sebuah penilaian yang ada di tengah-tengah masyarakat awam. Santri kok perilakunya seperti itu? Santri kok akhlaknya jelek? Nah, sudah belajar ilmu agama, kok perilakunya jelek? Dia santri mana? Mondok di mana? Dan bahkan tidak berhenti di situ. Mereka itu membandingkan, ala mendingan orang itu, anak itu. Dia enggak belajar ilmu agama. Hanya belajar ilmu apa adanya. Tapi Masya Allah, ketemu sama orang takonan. Ketemu sama orang bertanya. Dan bahkan mereka salam. Amalannya Masya Allah, rajin ibadahnya. Merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Muamalannya bagus. Kif. Dengan orang yang memiliki ilmu agamanya kok berbeda. Dan nas'alullah assalama wal'afiyah. Ini realita. Sebuah penilaian yang ada pada beliau rahimahullahu ta'ala adalah pelajaran dan bahkan sebagai buah introspeksi untuk kita semuanya. Bukan hanya para santri dan bahkan untuk semuanya tullabul ilm. Hiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Di tengah-tengah masyarakat seneng takonan. Salam. Jangan seperti gejik. Tahu gejik kan? Tahu ya? Nam. Jalan tidak mau lihat kanan kiri. Wala salam, wala tanya, wala ini itu. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Yang demikian itu bukan akhlak dari Nabi. Dan itu adalah bukan akhlaknya salafus saleh. Perhatikanlah nasihat dari beliau rahimahullahu taala. Fawaidatul ilmi huwa at-tatbiqul amali. Dan buah daripada ilmu itu adalah tatbiq al-amali, diamalkan. Dipraktikkan. Ilmu yang sudah Allah anugerahkan kepada kalian, diamalkan, dipraktikkan. Kalian telah hafal Al-Quran, walhamdulillah nikmat minallah. Setiap harinya, hifat, hifat, hifat, Masya Allah. Zain. Hiasilah itu semuanya dengan akhlak yang baik. Hiasilah itu semuanya dengan perilaku yang bagus. Ini akhlak. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh Rabi'ah Hafidhahullah Ta'ala. Bahwa sebagai tullabul ilm dan kita semuanya hendaklah mura'atul adab. Hendaklah menjaga adab-adab. Wal akhlaq allati madakhallahu biha rasulahu. Hendaklah kita berupaya untuk menjaga adab-adab dan akhlak-akhlak mulia yang Allah Azza wa Jalla telah memuji kepada Rasulnya Muhammad Ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam. Karena adab dan akhlak mulia ini adalah merupakan sebab yang sangat agung. Manusia itu akan menerima kebenaran. Manusia akan mau menerima dakwah ini. Ini kata beliau, Syekh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Naam. Wal manhajil haq al mutamathil fil manhajis salaf. Bahwa dengan menjaga adab-adab dan akhlak-akhlak mulia, ini juga akan menjadi sebab mereka menerima agama ini dan bahkan mau menerima al-haq. jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan mereka. Sudah saya sampaikan dalil-dalilnya. Nah, tatkala kita menyampaikan dalil-dalil ini tanpa disertai dengan adab wal akhlak yang dicontohkan oleh Nabi SAW, mereka itu akan berpaling. Mereka itu kadang-kadang enggak butuh dalil. Kalian sampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul kadang-kadang riwayat Bukhari dan Muslim, sampaikan dalil-dalil lagi qala Allah azza wa jalla fi ayatil mereka enggak butuh dalil. Mereka belum nyambung dalam perkara ini. Mereka itu adalah membutuhkan bagaimana praktek kalian dan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya di situ. Bagaimana doa kita mau terkabulkan? Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haq innaka anta khairul fatihin, sedangkan kita yang membawa al-haq tidak memiliki akhlak yang baik. Muamalah kita di tengah-tengah masyarakat kita enggak bagus. Nah, dan sangat disayangkan sekali kalau muamalah sesama kaum muslimin ahlus sunnah itu enggak baik, enggak takonan. Waduh, parah lagi. Nas'alullah assalamu wal'afiyah. Bagaimana dakwah ini akan menyebar? Bagaimana dakwah ini akan mendatangkan sebuah keberkahan? Kalau kita sebagai tullabul ilm tidak mau menghiasi diri dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab yang baik. Inilah yang dikhawatirkan oleh Syekh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, betapa banyak manusia itu lari disebabkan oleh jeleknya akhlak. Ya kan? Maka sebagai thullabul ilm, sebagai santri, maka berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Tinggalkan kata-kata kotor. Tinggalkan kata-kata yang menjijikkan. Tinggalkan kata-kata itu yang mengandungi sebuah kezaliman. Kata-kata, ucapan-ucapan yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla murka. Jangan kita itu berpikir pendek. Dengan kata-kata yang kita tulis di atas meding, ataupun di tembok, ataupun yang semisalnya. Ya, Allah itu maha tahu apa yang ada pada dada-dada dan hati-hati kita. Nah, apa maksud daripada tulisan-tulisan itu tadi? Ingat. Ya. Manusia itu tidak tahu dan tidak mengerti apa yang ada di dalam dada-dada kalian, niat-niat kalian ketika menulis kata-kata yang jelek. Tetapi itu semuanya tidak akan lepas dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau tidak segera memperbaiki diri, dia akan dituntut, akan dikisos nanti di yaumul kiamah kelak terkait dengan buhmah. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu tentang qadhalin buhmah. Apa itu buhmah? Buhmah itu adalah penyelesaian terkait dengan kejelekan dan kebaikan. Nas'alullah assalamu wal afiyah, maka jaga baik-baik akhlak kita, ucapan-ucapan kita, dan bahkan anggota badan kita ini jagalah dan hiasilah dengan akhlakul karimah. Sebagai thullabul ilm, hendaklah menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Sebagaimana dalam sebuah kitab Hilyah Talibul Ilm yang ditulis oleh Zaibakar bin Zaid. Naam. Dan bahkan isyarah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala untuk mengingatkan kepada kita bahwa sudah selayaknya dan bahkan sepantasnya sebagai thullabul ilm untuk menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Tetap menjaga adab-adab yang baik. Thullabul ilm, naam, santri kepada pengajarnya, kepada ustadznya, kepada musyrifnya, dijaga baik-baik. Dan begitu pula musyrifnya juga tetap bagaimana dia mengarahkan kepada adik-adiknya dengan sabar, dengan baik, diarahkan dengan perkara-perkara yang mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sallal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini mengingatkan kepada kita semuanya sebagai thullabul ilm yang telah Allah anugerahkan kepada kita, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Maka jagalah kenikmatan itu semuanya. Jagalah kenikmatan itu dengan cara beramal, dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan kita memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita madu, yani khusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya secara pribadi. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Dan kita memohon dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengokohkan kepada kita untuk senantiasa belajar ilmu agama. Dan memanfaatkan kita dalam keadaan khusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.